Bab 10. Masih ingin lagi? Inilah yang harus dilakukan. Banyak orang mungkin tidak puas dengan 10 langkah saya. Mereka melihat hal itu lebih sebagai filosofi daripada aksi atau tindakan. Saya pikir memahami filosofi sama pentingnya dengan tindakan. Ada banyak orang yang ingin berbuat daripada berpikir, dan kemudian ada orang yang berpikir tetapi tidak berbuat. Saya akan mengatakan bahwa saya termasuk kedua-duanya. Saya menyukai gagasan-gagasan baru dan saya menyukai tindakan. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan tindakan tentang bagaimana memulai, saya akan membagikan dengan Anda beberapa hal yang saya lakukan secara singkat. Berhentilah melakukan apa yang sedang Anda lakukan. Dengan kata lain, ambillah istirahat dan nilailah apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Definisi gila adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Berhentilah melakukan apa yang tidak berhasil dan carilah sesuatu yang baru untuk dilakukan. Carilah gagasan atau ide baru. Untuk gagasan investasi yang baru, saya pergi ke toko buku untuk mencari buku-buku tentang topik yang berbeda dan unik. Saya menyebutnya formula. Saya membeli buku-buku praktis tentang formula yang sama sekali tidak saya ketahui. Sebagai contoh, di toko bukulah saya menemukan buku The 16% Solution yang ditulis Joel Moskowitz. Saya membeli buku itu dan membacanya. Bertindak. Kamis berikutnya, saya melakukan persis yang dikatakan oleh buku itu. Langkah demi langkah, saya juga melakukannya dengan menemukan tawar-menawar real estate di kantor-kantor pengacara dan di bank. Kebanyakan orang tidak melakukan tindakan, atau mereka membiarkan orang lain membujuk mereka keluar dari formula baru apa saja yang mereka pelajari. Tetangga saya memberitahu saya mengapa 16% tidak akan berhasil. Saya tidak mendengarkan dia karena dia tidak pernah melakukannya. Temukanlah seorang yang telah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Ajaklah mereka makan siang. Mintalah nasihat atau petunjuk dari mereka. Trik-trik kecil perdagangan itu. Mengenai sertifikat tax lien, hak gadai oleh pemerintah atas properti real karena pajak yang tidak dibayar, dengan pajak 16%, saya pergi ke kantor pajak daerah dan menemui pegawai pemerintah yang bekerja di kantor itu. Saya menemukan bahwa dia juga berinvestasi dalam tax lien. Dia pun lantas mengundang saya makan siang. Dia sangat antusias untuk memberitahu saya segala sesuatu yang dia ketahui dan bagaimana melakukannya. Setelah makan, dia menghabiskan siang itu untuk memperlihatkan banyak hal pada saya. Hari berikutnya, saya menemukan dua properti besar dengan bantuannya dan telah menghasilkan bunga 16% semenjak itu. Dibutuhkan waktu sehari untuk membaca buku itu dan satu hari untuk bertindak, satu jam untuk makan siang, dan satu hari untuk memperoleh dua transaksi besar. Ikutlah kursus dan belilah kaset. Saya melihat koran untuk mencari kursus baru dan menarik. Banyak yang gratis atau dengan biaya yang murah. Saya juga menghadiri dan membayar seminar yang mahal mengenai apa yang ingin saya pelajari. Saya kaya dan bebas dari kebutuhan akan pekerjaan hanya karena kursus-kursus yang saya ambil. Saya mempunyai teman yang tidak mengikuti kursus-kursus itu dan memberitahu saya bahwa saya hanya membuang-buang uang. Dan ternyata mereka masih pada pekerjaan yang sama. Buatlah banyak penawaran. Ketika saya ingin sebuah real estate, saya melihat banyak properti dan biasanya menuliskan suatu penawaran. Jika Anda tidak tahu apa itu sebuah penawaran, saya pun tidak tahu. Itu adalah tugas atau pekerjaan agen real estate. Merekalah yang membuat penawaran itu. Saya melakukan pekerjaan sesedikit mungkin. Seorang teman meminta saya untuk menunjukkan cara membeli rumah apartemen. Pada suatu hari Sabtu, dia, agennya, dan saya pergi dan melihat 6 rumah apartemen. 4 sangat jelek, tapi yang 2 bagus. Saya mengatakan untuk menulis penawaran pada keenamnya. Menawar separuh dari yang diminta si pemilik. Dia dan agennya hampir terkena serangan jantung. Mereka pikir itu kasar sekali, bahwa saya bisa saja menyinggung perasaan si penjual. Tetapi saya sungguh tidak percaya si agen mau bekerja begitu keras. Maka mereka tidak melakukan apa-apa dan terus mencari transaksi yang lebih baik. Penawaran pun tidak pernah dibuat, dan orang itu masih mencari transaksi yang tepat dengan harga yang pantas. Anda tidak tahu harga yang pantas sampai Anda mempunyai pihak kedua yang mau bertransaksi. Kebanyakan penjual memasang harga terlalu tinggi. jarang seorang penjual akan sungguh-sungguh memasang harga di bawah harga yang sesungguhnya. Pesan moral dari kisah itu, buatlah penawaran. Orang yang bukan investor tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berusaha menjual sesuatu. Saya mempunyai sebuah real estate yang ingin saya jual dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Berapapun tawarannya akan saya terima. Saya tidak peduli betapapun rendah harganya. Mereka bisa menawari saya 10 babi dan saya akan senang. Bukan pada penawaran itu, tetapi hanya karena seorang yang tertarik. Saya akan membalas. Bagaimana kalau tempat peternakan babi sebagai penukarnya? Tetapi begitulah permainannya. Permainan membeli dan menjual itu menyenangkan. Ingatlah itu selalu. Itu menyenangkan dan hanya sebuah permainan. Buatlah penawaran, seorang mungkin akan mengatakan ya. Dan saya selalu membuat penawaran dengan kalimat-kalimat yang membebaskan si penanda tangan dari tanggung jawab. Dalam real estate, saya membuat penawaran dengan kata-kata tunduk pada persetujuan partner bisnis. Saya tidak pernah menentukan siapa partner bisnis itu. Kebanyakan orang tidak tahu partner saya adalah kucing saya. Jika mereka menerima penawaran itu, dan saya tidak menginginkan transaksi itu, saya menelpon ke rumah dan berbicara pada kucing saya. Saya membuat pernyataan absurd ini untuk menggambarkan betapa mudah dan sederhananya permainan ini. Begitu banyak orang membuat segalanya terlalu sulit dan mereka menjadi sangat serius. Menemukan transaksi yang baik, bisnis yang tepat, orang yang tepat, investor yang tepat, atau apa saja sama halnya seperti berkencan. Anda harus pergi ke pasar dan berbicara kepada banyak orang. Membuat banyak penawaran, penawaran balik, negosiasi, menolak dan menerima. Saya tahu orang bujang yang duduk di rumah dan menunggu telepon berdering, tetapi kecuali Anda Sidney Crawford atau Tom Cruise, saya kira Anda lebih baik pergi ke tempat-tempat ramai seperti supermarket atau mall. Mencari, menawar, menolak, menegosiasi, dan menerima semuanya adalah bagian proses dari hampir segala sesuatu dalam hidup ini. Berlari atau jogging, berjalan, atau bersepedalah di wilayah tertentu sekali sebulan selama 10 menit. Saya menemukan beberapa investasi real estate terbaik saya sewaktu saya berlari. Saya akan berlari mengelilingi area tertentu selama 1 tahun. Apa yang saya cari adalah perubahan. Karena untuk mendapatkan untung dalam sebuah transaksi, harus ada 2 elemen. Harga yang murah dan perubahan. Ada banyak harga murah. Tetapi perubahanlah yang mengubah suatu harga yang murah menjadi peluang yang menguntungkan. Maka ketika saya berlari di suatu lingkungan di mana saya mungkin mau berinvestasi. Ini adalah pengulangan yang menyebabkan saya memperhatikan perbedaan-perbedaan kecil. Saya memperhatikan tanda-tanda real estate yang muncul untuk jangka waktu lama. Itu berarti si penjual mungkin lebih mudah bersepakat untuk bertransaksi. Saya mengawasi truk yang memindahkan barang, masuk atau keluar. Saya berhenti dan berbicara kepada si sopir. Saya berbicara kepada Pak Pos. Sungguh mengagumkan betapa banyak informasi yang mereka peroleh mengenai suatu area. Saya menemukan suatu area yang buruk, terutama area yang berita-beritanya membuat setiap orang ketakutan dan pindah. Beberapa kali setahun saya ke sana, menantikan tanda-tanda sesuatu berubah menjadi lebih baik. Saya berbicara kepada para pedagang eceran, terutama pedagang baru, dan menemukan alasan mengapa mereka pindah ke sana. Hanya dibutuhkan beberapa menit sebulan dan saya melakukannya sambil melakukan hal lain, seperti berolahraga, jalan-jalan, atau pergi ke dan dari sebuah toko. Mengenai saham, saya menyukai buku Peter Lynch, Beating the Street, karena formulanya berguna untuk menyeleksi saham-saham yang tumbuh dalam nilai. Saya telah menemukan bahwa prinsip-prinsip menemukan nilai adalah sama. Tidak peduli apakah ini real estate, saham, reksadana, perusahaan baru, hewan piaraan baru, rumah baru, atau harga sabun cuci yang murah sekali. Prosesnya selalu sama. Anda perlu mengetahui apa yang Anda cari dan kemudian pergi mencarinya. Mengapa konsumen akan selalu miskin? Ketika supermarket melakukan overhaul, misalnya tisu toilet, konsumen berdatangan dan persediaan pun habis. Ketika pasar saham diobral, seringkali disebut crash atau koreksi, konsumen meninggalkannya. Ketika supermarket menaikkan harganya, konsumen berbelanja tempat lain. Ketika pasar saham menaikkan harganya, konsumen mulai membeli. Singgahlah di tempat yang tepat. Seorang tetangga membeli kondominium seharga $100.000. Saya membeli kondo yang sama yang berhadapan dengan miliknya seharga 50 ribu US dollar. Dia memberitahu saya dia menanti naiknya harga. Saya memberitahu dia bahwa profitnya dibuat ketika Anda membeli, bukan ketika Anda menjual. Dia berbelanja dengan seorang broker real estate yang sama sekali tidak mempunyai properti sendiri. Saya berbelanja di Departemen Penyitaan sebuah bank. Saya membayar 500 US dollar untuk kursus tentang cara melakukan hal ini. Tetangga saya beranggapan bahwa 500 US dollar untuk kursus investasi real estate terlalu mahal. Dia mengatakan dia tidak sanggup membayarnya. Dia tidak dapat meluangkan waktu untuk melakukannya, maka dia menunggu harga naik. Saya mencari orang yang ingin membeli lebih dulu, kemudian saya mencari seorang yang ingin menjual. Seorang teman sedang mencari sebidang tanah. Dia mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Saya menemukan sebidang tanah yang luas, lebih luas daripada yang mau dibeli teman saya. Mengikatnya dengan sebuah opsi, menelpon teman saya dan dia mau membeli sepetak saja dari tanah itu. Maka saya menjual sepetak kepadanya dan kemudian membeli tanah itu. Saya menerima tanah sisanya sebagai milik saya secara gratis. Pesan moral kisah ini, belilah sebuah kue pai dan potonglah menjadi beberapa potong. Kebanyakan orang mencari sesuatu yang sanggup mereka beli sehingga kelihatannya terlalu kecil. Mereka hanya membeli sepotong kue pai, jadi akhirnya mereka membayar lebih banyak untuk kue yang lebih kecil. Para pemikir yang kerdil tidak mendapatkan keuntungan besar. Jika Anda ingin lebih kaya, berpikirlah lebih besar dulu. Para pedagang eceran senang memberikan diskon volume atau jumlah, hanya karena kebanyakan orang bisnis menyukai pemboros besar. Maka sekalipun Anda kecil, Anda selalu dapat berpikir besar. Ketika perusahaan saya bermain di pasar komputer, saya menghubungi beberapa teman dan bertanya apakah mereka juga siap untuk membeli. Kemudian kami pergi ke dealer yang berbeda dan menegosiasikan suatu transaksi besar karena kami ingin membeli begitu banyak. Saya melakukan hal yang sama untuk saham. Orang kecil tetap kecil karena mereka berpikir kecil, bertindak sendiri atau tidak bertindak sama sekali. Belajarlah dari sejarah. Semua perusahaan besar di bursa saham mulai dari sebagai perusahaan kecil. Colonel Sanders tidak kaya sampai setelah dia kehilangan segala sesuatunya di usia 60-an. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia sebelum dia berusia 30. Tindakan selalu mengalahkan kelambanan. Itu hanya beberapa hal yang telah saya lakukan dan terus saya lakukan untuk mengenali peluang. Kata-kata penting telah dilakukan dan lakukan. Seperti diulangi berkali-kali dalam buku ini. Anda harus melakukan tindakan sebelum Anda dapat menerima ganjaran finansial. Bertindaklah sekarang. Epilog. Bagaimana membayar biaya kuliah anak kita yang kian mahal? Ketika buku ini nyaris selesai dan hampir diterbitkan, saya ingin membagikan pemikiran terakhir dengan Anda. Alasan utama saya menulis buku ini adalah membagikan wawasan tentang bagaimana pertumbuhan intelijensi finansial dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah kehidupan yang umum. Tanpa latihan finansial, kita terlalu sering menggunakan formula standar dalam menjalani hidup, seperti bekerja keras, menabung, meminjam, dan membayar pajak yang besar. Sekarang kita membutuhkan informasi yang lebih baik. Saya menggunakan cerita berikut ini sebagai contoh terakhir tentang masalah finansial yang dihadapi banyak keluarga muda zaman ini. Bagaimana Anda memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak Anda dan memenuhi segala kebutuhan Anda di masa pensiun Anda sendiri? Berikut ini adalah contoh menggunakan intelijensi finansial alih-alih bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama. Seorang teman saya pada suatu hari mengeluh tentang betapa sulitnya menabung untuk biaya kuliah keempat anaknya. Dia menaruh 300 US dollar dalam dana bersama setiap bulan, dan sejauh itu hanya mengumpulkan sekitar 12 ribu US dollar. Menurut perkiraannya, dia membutuhkan 400 ribu US dollar untuk keempat anaknya menyelesaikan kuliah mereka. Dia sudah menabung 12 tahun, sejak anaknya yang tertua berumur 6 tahun. Saat itu adalah tahun 1991, dan pasar real estate di Phoenix sangat mengerikan. Orang-orang menjual rumah mereka. Saya menyarankan kepada teman saya itu agar dia membeli sebuah rumah dengan sebagian uang dalam dana bersamanya. Gagasan itu berhasil membujuknya dan kami mulai mendiskusikan kemungkinan itu. Perhatian utamanya adalah bahwa dia tidak mendapat kredit dari bank untuk membeli rumah lain karena dia terlalu mengulur-ulur waktu masa peminjaman. Saya meyakinkan dia bahwa ada cara-cara lain untuk membayar sebuah properti selain melalui bank. Kami mencari rumah selama 2 minggu. Sebuah rumah yang memenuhi semua kriteria yang kami tetapkan. Ternyata ada banyak pilihan, maka pencarian rumah itu menyenangkan. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi di sebuah lingkungan yang amat baik. Si pemilik telah menurunkan harga yang harus dan harus menjualnya hari itu karena dia dan keluarganya akan pindah ke California, di mana pekerjaan lain sudah menunggu. Dia meminta $102.000 dan kami hanya menawarnya $79.000. Dia segera menerimanya. Ternyata rumah itu mempunyai apa yang disebut pinjaman yang tak memenuhi syarat, non-qualifying loan, yang artinya seorang gelandangan tanpa pekerjaan pun dapat membeli rumah itu tanpa persetujuan bank. Si pemilik berhutang $72.000, jadi yang harus dibayar oleh teman saya adalah $7.000. Selisih harga antara yang diutang dan dijual. Segera setelah si pemilik pindah, teman saya menyewakan rumah itu. Setelah semua pengeluaran dibayar, termasuk hipotek, dia masih mengantongi sekitar $125 setiap bulannya. Rencananya adalah mempertahankan rumah itu selama 12 tahun dan membiarkan hipotek dituntaskan lebih cepat, dengan menambahkan $125 ekstra ke nilai pokoknya setiap bulan. Kami membayangkan bahwa dalam 12 tahun, sebagian besar hipotek akan lunas dan dia mungkin bisa menyisakan $800 sebulan pada saat anaknya yang pertama masuk perguruan tinggi. Dia juga dapat menjual rumah itu jika harganya layak. Pada 1994, pasar real estate di Phoenix tiba-tiba berubah dan rumah itu ditawar $156.000 oleh si penyewa yang tinggal di situ dan menyukai rumah itu. Dia kembali menanyakan apa yang saya pikirkan. Dan tentu saja saya berkata jual saja, berdasarkan 1031 tax deferred exchange. Tiba-tiba dia mempunyai hampir $80.000 untuk dipakai. Saya menelpon teman saya di Austin, Texas, yang kemudian memindahkan uang bebas pajak ini ke gudang kecil milik kemitraan terbatas. Teman saya dalam 3 bulan kemudian mulai menerima cek kurang dari $1.000 per bulan yang kemudian dia masukkan ke dalam college mutual fund, dana bersama kuliah, yang sekarang bertumbuh jauh lebih cepat. Pada 1996, gudang kecil itu dijual dan dia menerima sebuah cek senilai hampir $330.000 sebagai hasil dari penjualan yang diputar kembali ke dalam proyek baru yang akan menghasilkan lebih dari $3.000 sebulan dalam pemasukan, dan lagi-lagi, itu masuk ke dalam college mutual fund. Sekarang dia sangat yakin bahwa targetnya yang $400.000 itu akan mudah dipenuhi. Dan itu hanya butuh $7.000 untuk perintisnya dan sedikit intelijensi finansial. Anak-anaknya akan mampu mendapatkan pendidikan tinggi yang mereka inginkan, dan kemudian dia akan menggunakan aset pokok yang dibungkus dalam korporasi C-nya untuk membayar masa pensiunnya. Hasil strategi investasi yang sukses ini adalah dia akan mampu pensiun lebih dini. Terima kasih karena telah membaca buku ini. Saya berharap buku ini memberikan beberapa wawasan dalam menggunakan kekuatan uang untuk bekerja demi Anda. Zaman ini kita membutuhkan intelijensi finansial yang lebih besar untuk sekedar bertahan hidup. Gagasan tentang dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang adalah pemikiran orang yang tidak canggih secara finansial. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak intelijen, tidak pandai. Mereka hanya tidak belajar ilmu tentang menghasilkan uang. Uang hanyalah sebuah gagasan, ide. Jika Anda menginginkan uang lebih banyak, Anda cukup mengubah pemikiran Anda. Setiap orang yang maju atas usahanya sendiri mulai dari kecil-kecilan dengan sebuah gagasan, kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Hal yang sama berlaku untuk investasi. Hanya dibutuhkan beberapa rupiah untuk mulai dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang besar. Saya menemui begitu banyak orang yang menghabiskan hidup mereka untuk mengejar transaksi besar, atau berusaha mengumpulkan banyak uang untuk mendapatkan transaksi besar, tetapi bagi saya itu adalah hal bodoh. Sudah terlalu sering saya melihat para investor yang tidak canggih mempertaruhkan uang mereka yang sangat banyak ke dalam satu transaksi dan kehilangan hampir semuanya dalam waktu singkat. Barangkali mereka adalah pekerja yang baik, tetapi mereka bukan investor yang baik. Pendidikan dan kebijaksanaan tentang uang sangatlah penting. Mulailah dari dini, jangan ditunda. Belilah buku, pergi dan ikutilah seminar. Praktekkanlah, mulailah kecil-kecilan. Saya mengubah uang kontan $5,000 menjadi $1,000,000 aset yang menghasilkan $5,000 arus kas setiap bulan dalam waktu kurang dari 6 tahun. Tetapi saya mulai belajar ketika saya masih anak-anak. Saya mendorong anak untuk belajar karena ini tidak terlalu sulit. Kenyataannya, ini mudah begitu Anda mengetahui atau memahaminya. Saya kira saya sudah menyampaikan pesan saya dengan jelas. Apa yang ada di kepala itulah yang menentukan apa yang ada di tangan Anda. Uang hanyalah gagasan. Ada buku yang sangat bagus yang disebut Think and Grow Rich. Judul buku itu bukan Bekerja Keras dan Menjadi Kaya. Belajarlah untuk membuat uang bekerja untuk Anda dan hidup Anda akan lebih mudah dan lebih bahagia. Sekarang janganlah memainkan uang dengan aman, tetapi mainkanlah dengan pandai dan dengan cerdas. Bertindak. Anda semua telah diberi dua anugerah luar biasa, pikiran Anda dan waktu Anda. Terserah pada Anda untuk melakukan apa yang Anda senangi dengan keduanya. Dengan setiap rupiah yang masuk ke tangan Anda, Anda dan hanya Anda sendiri yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan nasib Anda. Habiskanlah dengan bodoh, maka Anda memilih untuk menjadi miskin. Habiskanlah untuk liabilitas, maka Anda bergabung dengan kelas menengah. Investasikanlah dalam pikiran Anda dan belajarlah bagaimana mendapatkan aset dan Anda akan memilih kekayaan sebagai tujuan dan masa depan Anda. Pilihan itu ada di tangan Anda dan hanya milik Anda. Setiap hari dengan setiap rupiah, Anda memutuskan untuk menjadi kaya, miskin, atau kelas menengah. Kalau Anda memilih membagikan pengetahuan ini dengan anak-anak Anda, maka Anda memilih untuk menyiapkan mereka memasuki dunia yang menantikan mereka. Orang lain tidak akan melakukannya. Anda dan masa depan anak-anak Anda akan ditentukan oleh pilihan yang Anda buat sekarang, bukan besok. Kami berharap semoga Anda kaya raya dan bahagia dengan anugerah menakjubkan yang disebut kehidupan.